Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, makna dari al-asahir, yani al-asahir fil ilm. Mereka kecil dalam ilmu, yaitu orang-orang bodoh, sedikit ilmunya. Dan ini fakta pada zaman kita sekarang, di mana banyak orang berbondong-bondong menimba ilmu dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu, hanya sekedar pandai berbicara, hanya sekedar pintar berkata-kata, padahal mereka tidak punya kapasitas apa? Ilmu. Ya, mereka ahlinya di bidang ekonomi, di bidang politik, ya, tapi berbicara tentang masalah ilmu agama. Wa yadhharul jahlu, kalau diangkat ilmu agama, maka yang nampak adalah kebodohan, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Inilah peran ilmu. Kalau ilmu itu merata, merajalela, maka ya, kejahilan pun akan apa? Hilang. Dan fitnah-fitnah pun akan minim. Sebaliknya, manakala ilmu agama ini sedikit, ya, orang jauh dari ilmu agama, maka yang terjadi pun adalah banyaknya apa? Fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Ya. Oleh karenanya, ikhwani, penting bagi kita untuk terus ya menimba ilmu dan menghasung manusia, menganjurkan kepada masyarakat untuk menimba ilmu. Tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu. Sumber semua kebaikan adalah ilmu. Dan sumber semua kerusakan adalah kejahilan. Kalau kita ingin memperbaiki umat, perbaiki dari pendidikan ilmunya terlebih dahulu. Karena orang itu, manusia itu, kalau sudah mengerti tentang ilmu agama, hidup mereka sesuai dengan rambu-rambu agama Islam, maka kehidupan mereka akan lebih baik. Banyaknya kekacauan-kekacauan karena mereka jauh dari agama. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Manusia terjerumus ke dalam dosa karena jauh dari ilmu agama. Banyak orang yang zina, banyak orang yang mabuk, banyak orang yang riba, ya, banyak perdukunan, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Karena apa? Karena jauh dari ilmu agama. Maka kalau kita ingin memperbaiki umat, ya, apa yang pertama kali harus kita perbaiki? Ilmu. Ya, kalau kita berada di tengah kegelapan, maka yang harus kita lakukan menyalilin, menyalakan cahaya agar mereka, ya, enggak jalan dengan begitu pula. Ketika kita berada, ya, maksiatan, dan antum datang ingin memperbaiki, bingung dari apa harus memulai, mulailah dari ilmu, mulailah dari dakwah. Disinilah pentingnya peran seorang santri sekarang membekali dirinya dengan ilmu agama dengan harapannya menghilangkan kebodohan dari keluarganya, dari masyarakatnya. Ingat ya, bahwa masyarakat kita sekarang ini butuh kepada cahaya, ya, sangat butuh kepada lentera, ya. Nah, wayak suru al haraj, dan banyak al haraj. Apa itu wamal harj? Apa itu al harj? Dalam mereka orang apa itu, ya? Tapi mereka sallallahu alaihi ingin penjelasan lebih lanjut. Ini para penuntut ilmu, antum tidak faham, ya, ketika seorang ustadz menyampaikan dan tanyalah, jangan dipendam. Gak tahu ketika ditanya sama ustadznya, fahimtum, fahimna, ya, padahal gak paham. Malu mau ngomong apa? Belum paham ustaz, tolong ulangi lagi. Ya. Akhirnya pura-pura paham, yes. Fahamnya terpaksa. Fahimna. Padahal kalau ditanya serius enggak bisa. Ya. Jangan bohongi diri kita. Kalau kita memang betul tidak paham, ya, tanya. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak malu untuk bertanya kepada Rasulullah, padahal mereka orang Arab tuh. Rasul, apa itu al-haraj? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakadha biyadihi, ya, dengan tangannya. Dan ini yang menjadi pembahasan, yaitu bolehnya seorang itu berfatwa dengan isyarat. Isyarat dengan tangan. Faharafaha, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa harafaha itu, memiringkannya, ka'annahu yuridul qatl, yes, seakan-akan Nabi sallallahu mengisyaratkan kepada apa, pembunuhan. Yakni makna dari al-haraj adalah banyaknya pembunuhan, termasuk tanda-tanda kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Hanya saja di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kata al-haraj dengan isyarat, ya, pembunuhan. Mungkin gimana maksudnya, ya, pakai tangan mungkin kayak gini misalnya, ya kan, bisa aja kan orang bisa paham, ya, oh, gini itu maksudnya apa, bunuh, ya kan, atau bahasa-bahasa yang lain. Ini hadis ini mirip sebenarnya dengan pembahasan yang sebelumnya. Intinya di sini kenapa dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bolehnya seorang itu menjawab dengan apa, isyarat, ya, dengan isyarat itu boleh. Dan kaidah para ulama dalam masalah ini, dan ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting, al-isyaratu al-mafhumatu taqdimu al-mafhumi minal ibarah. Isyarat itu kedudukannya seperti ucapan. Jadi kalau isyarat itu yang dipahami, maka itu memiliki kedudukan seperti apa? Ucapan, ungkapan. Ya. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti talik, kamu saya ceraikan. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, dua atau tiga misalkan, atau satu. Maka itu apa? Jatuh. Misalkan anti talik, kemudian berapa maksudnya, kamu saya ceraikan dua kali, ya, tiga. Nah, walaupun menceraikan dua kali sekaligus atau tiga kali sekaligus, ya, ini termasuk talak yang bid'ah, ya, talak yang bid'ah, tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang misalkan mengisyaratkan, wah, ini berarti dia melakukan talak yang bid'ah, ya, apalagi begini, anti talik, wah, ya, pakai isyarat gini, ya, habis itu gini, syukurin lah, ha? Maka ini apa, intinya dia berarti pakai isyarat, ya, pakai isyarat, tip. Ala kulli hal, manusia dalam masalah isyarat-isyarat ini, ya, punya makna tersendiri-sendiri, ya, makna tersendiri-sendiri yang biasanya dipahami oleh mereka. Seperti ini dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kaidah fikihnya, urf itu, ya, digunakan, dipakai dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ya. Kadang orang kan punya apa? Makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Kadang anak kode anak muda, isyarat anak muda beda sama yang sudah tua, kodenya anak kecil, beda dengan kalau yang sudah tua, demikian seterusnya. Atau kodenya orang Indonesia kadang beda dengan orang luar Indonesia, beda-beda. Kodenya santri nanti beda sendiri. Ya. Nah, intinya masalah kode isyarat ini dikembalikan kepada apa? Urf. Baik. Kalau misalkan seorang misalkan mengisyaratkan seperti ini, berarti tandanya nyuruh diam. Ya, pas khutbah Jumat misalkan ada yang ngobrol, antum begini kan. Tandanya nyuruh dia diam. Ya, kan gitu. Atau kadang kalau gini. Oh, ya. Nantangin ya. Ini, selain. Atau begini. Nah, jempol muntas. Ya. Taib. Ala kulli hal, masalah isyarat ini dikembalikan kepada apa? Uruf. Taib, selanjutnya. An Asma binti Abi Bakar qalat. Dari Asma binti Abi Bakar. Ini saudarinya Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Istri dari siapa? Siapa namanya? Nama suami dari Asma binti Abi Bakar? Hah? Siapa? Zubair. Nah, Zubair ibn al-Awwam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya keluarga Abu Bakar itu, masya Allah, keluarga yang barokah. Keluarga yang barokah. Abdullah bin Zubair seorang sahabat. Bapaknya, ya, bapaknya Zubair sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ibunya Asma dzatin nitaqain. Ya. Putrinya Abu Bakar Siddiq, saudarinya dari Aisyah. Sahabiyah juga. Kakeknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Setelah kakek apa? Buyutnya. Buyutnya Abu Quhafah. Itu juga sahabat. Jadi kalau antum ditanya, siapa sahabat yang empat silsilahnya semuanya sahabat, adalah ada hanya pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jarang dijumpai. Abdullah bin Zubair itu seorang sahabat. Ya, Zubair bapaknya sahabat, kakeknya Abu Bakar As-Siddiq sahabat. Kemudian buyutnya, ya, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq sahabat juga. Dia masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Nah, ini empat. Ya, dan itu hanya ada pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada pada sahabat yang lain. Ya, Umar bin Khattab misalkan, Abdullah bin Umar, kemudian Umar mandek sudah. Bapaknya Umar enggak masuk Islam. Ya kan? Nah, hanya pada dua. Tapi kalau keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini masya Allah sampai empat. Ya, sampai empat. Dan bapaknya, kemudian kakeknya sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Zubair dijamin masuk surga. Masya Allah. Taip. Ini Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang digelari dengan Dhatu An-Nitaqaini. Karena dulu saat-saat hijrah, ya, dia selalu membawa perbekalan, nganter perbekalan, ya, kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mau hijrah ke Madinah. Qalat, beliau mengatakan, ataitu Aisyata wa hiya tusalli. Saya pernah datang kepada Aisyah. Ini saudarinya sendiri, Aisyah. Ya, putri Abu Bakar As-Siddiq, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah binti Siddiq. Al-Mubarra'ah minas sama. Ya. Dia adalah Siddiqah binti Siddiq, putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduhnya sebagai wanita pezina, yang ayat-ayatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? An-Nur. Surat An-Nur. Ya. Di mana orang-orang munafik mengambil kesempatan itu untuk menyebarkan gosip isu bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat zina. Ya, lalu Allah membelanya. Allah Subhanahu wa taala membelanya dan membebaskannya dari tuduhan tersebut. Oleh karenanya, ulama sepakat siapapun yang menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir murtad dari Islam. Karena berarti menentang Allah SWT. Allah bilang dia tidak berzina, kemudian Anda mengatakan berzina, atau seperti orang-orang Syiah mengatakan berzina, Aisyah berzina, maka mereka telah keluar dari agama Islam. Karena berarti nentang Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah Subhanahu, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Baik, saya datang kepada Aisyah. Wahia tusalli, saat itu dia sedang apa? Salat. Yes. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, mereka adalah wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang ahli ibadah, ya. Yeah. Masyaallah. Ya, yeah. Saat itu Aisyah sedang apa? Salat. Fakultu ma sya'nun nas. Saya mengatakan ma sya'nun nas. Kenapa manusia? Ya. Fa asharat ila sama. Ini yang menjadi pembahasan. Aisyah mengisyaratkan ke langit. Jadi menjawab dengan apa ini? Isyarat. Ini tadi yang menjadi pembahasan oleh Imam Al-Bukhari, bab bolehnya seorang itu menjawab dengan apa? Dengan isyarat. Di sini Aisyah ditanya oleh Asma dan beliau menjawabnya dengan apa? Dengan isyarat. Ya, fa asharat ila sama. Beliau mengisyaratkan ke langit. Maksudnya adalah apa? Kusuf, gerhana. Ya, terjadi apa? Gerhana. Fa idan nasu qiyamun. Ternyata manusia pada berbondong-bondong berdiri untuk melakukan apa? Salat. Faqalat subhanallah. Dia mengatakan subhanallah. Qultu ayah. Apakah ini tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Fa asharat bi ra'siha ainam. Ya, Aisyah menjawab dengan apa namanya? Dengan kepalanya. Ainam, ya. Jadi manggutnya. Kenapa jawabnya dengan syarat? Ya, lagi salat. Ya. Masa dia jawab, "Iya, ya." Kan enggak boleh. Maka kalau dengan isyarat boleh. Kalau dengan isyarat boleh. Jelas ya? Karena orang kalau lagi sholat enggak boleh berkata, enggak boleh ngomong. Tapi kalau isyarat boleh. Kalau berisyarat boleh, tidak membatalkan. Fakumtu hatta alani al-ghasyu. Maka aku pun berdiri sampai aku pun pingsan. Ya, karena saat itu ya Asma sudah sakit, tua, ya, sehingga sering pingsan. Faja'altu asubbu ala ra'si al-ma. Aku pun menuangkan pada kepalaku apa? Air. Ini, kalau antum pingsan disiram air itu udah benar. Kalau antum pingsan disiram air itu apa? Bagi orang yang pingsan adalah disiram, dituangkan air di kepalanya. Fahamidallaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah SWT dan mengulang pujiannya. Itu hamidah. Hamidah artinya memuji, yakni menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzikru mahasini al-mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Itu arti dari al-hamd, memuji, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in lam akun uriituhu illa ra'aituhu fi maqami." Tidak ada sesuatu yang aku dahulu diperlihatkan kecuali aku telah melihatnya di tempatku ini. Ya, karena rumah Nabi itu kan dekat ya. Jadi walaupun Asma berada di di rumahnya Aisyah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di masjidnya, itu dengar. Walaupun nggak pakai mikrofon, karena rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdekatan dengan masjid ya, Nabawi. Jadi dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatu, hattal jannatu wan nar, termasuk surga dan neraka. Diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah tercipta. Buktinya sudah diperlihatkan kepada Nabi. Ya. Fauhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla au qariban. La adri ayya dzalika qalat Asma min fitnatil Masihid Dajjal. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kuburan kalian, yakni akan ada ujian di kuburan, yakni fitnah kubur, ada pertanyaan oleh mungkar dan nakir, akan ada azab bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Makanya hadis ini merupakan salah satu dalil di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur. Dan itu adalah termasuk salah satu akidah di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya azab kubur itu apa? Ada. Azab kubur itu hak, benar adanya. Baik. La adri ayya dzalika qalat Asma. Saya tidak tahu mana yang dikatakan oleh Asma. Ini kehati-hatian rawi. Ya. Min fitnatil Masihid Dajjal, yang serupa atau mirip dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Makanya kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari dua hal ini. Setiap sholat kita dianjurkan untuk berlindung dari fitnah azab kubur dan fitnah Al-Masihid Dajjal. Ya, setiap sholat di akhir tasyahud akhir kita dianjurkan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, kita dianjurkan setiap salat. Kenapa? Ya, karena dahsyatnya dua fitnah ini, yaitu fitnah Masihid Dajjal dan fitnah kubur. Yuqal, dikatakan, ma ilmuka bihadar rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malaikat akan bertanya, ya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang lain lebih lengkap lagi bahwa kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir ada tiga. Yang pertama adalah man rabbuk, siapa Rabbmu. Yang kedua man nabiyuk, siapa Nabimu. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah apa, madinuk, apa agamamu. Insyaallah kisi-kisinya sudah dibocorkan oleh Nabi, tinggal kita mempersiapkan apa jawabannya. Makanya ikhwan, penting antum belajar ya tentang salasatul usul, tiga landasan apa utama. Ya, karena tiga landasan utama itu adalah sebagai upaya dari kunci jawaban ya menjawab pertanyaan nanti di alam kubur. Ingat ya, imtihan di alam kubur enggak seperti imtihan ya di di dunia. Kalau antum imtihan di dunia, ya bentar lagi imtihan juga ya. Ya. Kalaupun enggak bisa menjawabnya, paling banter enggak naik. Paling banter enggak naik. Tapi kalau ya antum gak akan dihukum sama ustadznya, gak naik, atau dihukum sama orang tua misalkan, ya dipentungin misalkan. Gak. Tapi kalau antum gak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, ya maka di sana ada malaikat yang siap untuk ya memukul dengan pukulan, ya dengan alat dari besi, ya yang di dalam hadis dikatakan andaikan ya besi tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi tanah. Ya, ini saking dahsyatnya adab kubur tersebut. Taib, fa ammal mu'minu awil mukinu la adri bi ayyihima qalat Asma. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, maka dia menjawab Muhammad huwa Rasulullah. Dia adalah Muhammad, dia adalah utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan dan petunjuk. Fa'ajabna. Lalu kami apa? Ya, mengikutinya. Wattaba'na. Kami memenuhi panggilannya dan mengikutinya. Huwa Muhammad salasan. Ya, dia Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dan ini orang-orang yang beriman bisa jawab dengan benar. Fayuqal nam salihan. Tidurlah dengan nyenyak. Karena dia akan mendapatkan apa? Nikmat. Ya, mendapatkan nikmat di alam kubur. Qad alimta in kunta lamukinan bihi. Kami sebenarnya sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang beriman, orang yang ingin. Tapi ini apa? Ya, ujian. Ya, ini adalah ujian. Wa ammal munafik, adapun orang-orang yang munafik, awil murtab, orang-orang yang ragu. La adri ayya dhalika qalat Asma. Saya tidak tahu lafaz mana yang dikatakan oleh Asma. Yakni apakah lafaz munafik ataukah lafaz murtad. Ya. Ini syak minar rawi, keraguan dari seorang rawi. Tapi ini keraguan yang tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Fayaqul, maka dia akan mengatakan la adri. Ketika ditanya siapa ya orang ini, siapa Nabi Muhammad ini, la adri, saya tidak tahu. Sami'tunna sayaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar manusia ngomong sesuatu, ya saya pun apa? Ikut-ikutan. Ya, hadis ini ayyul ihwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu bolehnya isyarat saat kita sholat. Saat kita sholat boleh ya. Misalkan antum lagi sholat, terus istri antum nanya sholat sunnah misalkan, istri nanya karena dia butuh nunggu antum nanti lama, dia butuh kunci sepeda motor misalkan, mana kunci sepeda motor, kemudian dia mengisyaratkan, maksudnya di lemari misalkan, boleh, boleh. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau di sini menjawab dengan apa? Dengan isyarat, ya, boleh. Jadi isyarat itu tidak membatalkan apa? Ya, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah ucapan dengan sengaja. Ya, antum sholat kemudian ngomong sama temannya, ya habis sholat kita kalun-alun ya misalnya, lagi sholat batal. Atau antum bawa HP, ada yang nelpon, ya terus dijawab pas sholat, bentar lagi sholat, ya batal ini, ya kecuali kalau apa lupa atau terpaksa, maka itu tidak membatalkan. Contoh terpaksa misalkan antum lagi sholat, kemudian kipas angin yang di atas antum jatuh kena kepala, biasanya refleks orang mengatakan apa? Aduh misalkan, batal gak itu? Gak batal, karena itu terpaksa. Ya, kalau terpaksa itu tidak membatalkan. Inna wallaha ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan ya apa yang dilakukan oleh seorang hamba karena enggak sengaja, lupa, atau karena apa? terpaksa. Jadi ngomong karena terpaksa itu tidak membatalkan. Tapi kalau ya dengan sengaja, sadar, nah itu yang membatalkan. Atau yang membatalkan juga adalah gerakan-gerakan yang banyak dan terus-menerus sehingga orang yang melihatnya dia mereka pasti akan mengira bahwa antum tidak sholat, tidak lagi sholat, maka itu gerakan yang membatalkan. Gerakan yang membatalkan. Ya. Tapi kalau gerakan cuma sedikit, misalkan cuma garuk-garuk karena ada yang gatel sebentar, tidak mengapa. Ya, makanya gerakan itu macam-macam, ada gerakan yang wajib, ada gerakan yang sunnah, ada gerakan yang mubah, ada gerakan yang makruh, ada gerakan yang haram. Ya, yang haram yang membatalkan ini patokannya adalah apa? Kalau itu banyak terus menerus sehingga orang yang melihat mengira antum tidak lagi apa? Sholat. Baik, kalau berdehem ketika sholat, batalin apa enggak? Nah itu, kalau batuk enggak ya? Nah, kalau batuk enggak batalin. Kalau berdehem, imamnya panjang dikit, kode supaya jangan panjang-panjang, ya lama banget. Semua jamaah kompak, misalnya, ya membatalkan apa tidak? Tidak, tidak membatalkan. Kalau ada hajah tidak membatalkan. Tapi jangan dipakai untuk permainan, ya. Apalagi kalau tadi imamnya misalkan sholat subuh panjang, memang sholat subuh itu memang disuruh panjang. Antum dehemin, nah itu antum yang salah. Ya hari Jumat baca misalkan as-sajadah, udah benar imamnya, nggak usah didehemin. Justru kalau didehemin antum yang salah. Kecuali kalau dia bacanya misalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, misalkan satu rakaat, nah itu nggak apa-apa itu. Bahkan jangan hanya dehem, ya, jangan hanya dehem, kabur aja dari sholat nggak apa-apa, antum batalin, betul, boleh, karena itu terlalu apa, panjang, terlalu memberatkan, terlalu memberatkan. Bahkan dulu ada diceritakan ada orang makmum mukul imamnya. Kenapa? Dia pas sholat subuh masuk, imamnya baca surat Al-Baqarah, paling selembar dua lembar, gak taunya sampai full surat Al-Baqarah, 3 juz lebih, ya. Kirain selesai surat Al-Baqarah, nyambung Ali Imran, insyaallah, ya, nyambung Ali Imran. Pas rokaat yang kedua, dia kira paling ini ayat pendek lah, tadi sudah panjang. Ternyata enggak, An-Nisa. Ya. Sampai hampir mau terbit matahari. Setelah selesai, imamnya mengatakan, "Wahai jamaah, ya, afwan, ya, tolong diulangi sholat subuhnya. Ternyata saya tadi lupa belum wudu." Ya. Wah, ini orang udah enggak bisa menahan emosi. Udah capek nunggunya lama surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Enggak taunya apa? Ya, suruh ngulangi lagi. Enggak tahan, imamnya ditempiling sama dia. Akhirnya dipanggil sama raja saat itu. Kamu ngapain mukul imam? Imam masjid waktu dipukul. Diceritakan begini. Enggak taunya apa? Rajanya bilang, "Oh, gitu. Bagus." Malah dibela. Ya ini kebangetan kalau terlalu apa? Lama. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah penetapan adanya apa? Siksa kubur. Siksa kubur ini benar ada, ya. Dan ini suatu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita yakini. Ini penting karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari tentang siksa kubur ini. Mereka enggak percaya. Bahkan ada sebagian buku yang menolak terang-terangan. Anda tahu ada Agus Mustafa, seorang rasionalis, ya, menulis sebuah buku, tak ada siksa kubur. Isinya mengingkari tentang adab kubur. Ada seorang Hizbut Tahrir juga menulis buku, apsahkah hadis ahad dalam masalah akidah dan dalam masalah siksa kubur? Jawabannya adalah tidak sah, tidak bisa berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan dalam siksa kubur. Isinya mengingkari adab kubur. Maka penting sekali antum belajar akidah supaya nanti enggak kena subhat-subhat seperti itu. Ya, zaman sekarang ini subhat kencang sekali. Kalau kita enggak membentengi diri kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kuat, ya, kita akan menjadi korban-korban, ya, kekacauan akidah subhat yang menyebar pada zaman kita sekarang ini. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwasanya surga dan neraka itu sudah apa? Ada. Buktinya diperlihatkan kepada Nabi. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan. Yang namanya dipersiapkan berarti sudah tercipta. Ya, sudah tercipta. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah pentingnya memperkuat akidah, memperkuat keimanan. Diambil dari mana tadi? Adapun orang yang beriman, maka dia akan menjawab dengan benar. Adapun orang-orang yang ragu, ya, dia enggak bisa menjawab dengan benar. Nah, di sini pentingnya bagi kita untuk memperkuat keimanan kita, ya. Karena iman manusia itu kembang kempes, pasang surut, bertambah dan berkurang. Ya, maka kita harus terus berupaya bagaimana memperkuat keimanan kita. Bagaimana caranya memperkuat keimanan? Caranya dengan belajar. Kita terus belajar, enggak bosan-bosan belajar apa? Akidah. Ya, terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimantapkan keimanan kita, dijaga keimanan kita. Ini penting. Kemudian juga dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh. Ya, begitu. Baik. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, Ustaz, gimana kalau kita mimpi setelah sholat istikharah? Apakah mimpi tersebut hidayah atau tidak? Salah satu cara, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat istikharah adalah lewat apa? Mimpi. Tapi ini enggak mesti. Tapi ini enggak mesti. Jadi enggak mesti orang setelah istikharah itu kemudian nunggu apa? Mimpi. Enggak mesti. Yang penting adalah kemantapan hatinya. Kalau dia misalkan setelah istikharah kemudian ada kemantapan, lebih tenang, condong kepada salah satu pilihan, bismillah. Itu. Enggak harus nunggu apa? Mimpi dulu. Aduh, kok saya kok belum mimpi-mimpi. Enggak mesti. Enggak harus lewat mimpi. Tapi kalau misalkan setelah kita istikharah kemudian kita bermimpi, itu bisa jadi sebagai apa? Salah satu indikasi cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa? Pilihan kepada kita. Jelas ya? Nah. Makanya kata Imam Ahmad kemarin apa? Ar-ru'ya tasurru wala tagur. Ya. Mimpi itu adalah menyenangkan seorang mukmin. Kalau itu mimpi yang baik, maka membuat dia semakin mantap. Tapi jangan tertipu dengan mimpi. Baik. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah mimpi dalam sholat hajat bisa diambil hujjah? Karena teman Ana dulu kehilangan barang dan dimimpikan pelakunya pada saat sholat hajat. Ini mimpi dari setan. Ya. Ya. Tidak boleh menetapkan pencuri gara-gara apa? Mimpi. Untuk misalkan kehilangan barang, terus bermimpi teman antum yang mengambilnya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bukti? Gak bisa. Antum kalau pergi ke polisi, ya, ditanya, mana buktinya kalau teman antum itu yang menyuri? Mimpi, Pak. Bisa diterima apa tidak? Gak bisa. Ya, ini gak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Nah. Dan ini termasuk metode-metode ahlul bid'ah. Menjadikan mimpi sebagai apa? Sandaran. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Atau bisa lihat dalam buku beliau Al-I'tisam, beliau membawakan beberapa metode-metode ahlul bid'ah, ya, pedoman-pedoman, landasan-landasan ahlul bid'ah dalam beragama, salah satunya adalah apa? Mimpi. Menjadikan mimpi sebagai sebagai hujjah. Apakah kita boleh mentakwil mimpi? Kok banyak bahas tanyaan tentang mimpi, ya? Apakah kita boleh mentakwil mimpi? Apakah ada dhawabitnya? Baik, ada dhawabit dalam mimpi, ada ilmunya, ya. Jadi takbir mimpi itu ada sebuah ilmu dan ada ilmunya. Kalau antum enggak punya ilmunya, jangan sok mentakbir mimpi. Karena itu termasuk berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ada orang mimpi ngomong sama teman antum misalkan. Terus antum, "Oh, itu artinya begini ini." Padahal antum enggak punya ilmunya. Ngawur. Itu menurut saya sih. Nah, misalkan menurut hemat saya takbirnya seperti itu. Padahal antum enggak punya ilmunya. Enggak boleh. Itu namanya berfatwa tanpa ilmu. Ya. Ada ilmu takbir mimpi, ada buku-bukunya, ada. Buku-bukunya ada. Ada salah satu buku di saya punya bukunya, Takbirul Ahlam. Ilmu tentang takbir mimpi-mimpi. Jadi kalau orang mimpi seperti ini, tafsirnya seperti ini. Itu pun secara teori. Adapun prakteknya nanti lihat. Jadi ada dalam ilmu kedokteran itu ada teori, ada kemudian apa? Praktek. Tidak semua teori kemudian langsung dipraktekkan, butuh pengalaman. Makanya menarik, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ulama yang dikenal sebagai apa? Ilmu takbir mimpi terkenal, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, ya, dia itu adalah penerus dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ilmunya, ya, ilmunya, saking pinternya dalam masalah mentakbirkan mimpi. Pernah datang kepada beliau orang mengatakan, "Saya bermimpi bahwa saya adzan." Maka kata Imam Ibnu Sirin, "Insyaallah tahun depan, tahun bentar lagi kamu akan haji." Ya. Ada orang lain lagi cerita sama beliau, "Saya bermimpi adzan." Ya. Apa jawaban Imam Ibnu Sirin? "Kamu maling, kembalikan apa? Barang curian." Loh, kok bisa? Ya, kata beliau, "Adapun orang yang pertama, orangnya dia orang yang baik, orang yang soleh. Maka saya takbirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin finnasi wil hajj ya'tika rijalan wa ala kulli dhamir. Ya'tuna min kulli fajjin amin." Wa'adzin. Nah, di situ ada kalimat apa? Wa'adzin. Umumkanlah kepada manusia agar mereka haji. Ya, itu ucapan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun orang yang kedua, ini orang yang fasik, bukan orang yang saleh. Maka saya takbirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariku. Ya. Ada seorang yang mengumumkan, "Wahai rombongan, sesungguhnya kalian adalah apa? Pencuri." Jelas. Jadi artinya apa? Orangnya mimpinya sama, tapi takbirnya apa? Beda. Dilihat dari orangnya. Dilihat dari orangnya. Makanya tidak sembarangan ilmu takbir mimpi ini ada ilmunya sendiri. Jadi kalau ada orang yang gampang mentakbirkan mimpi, semua orang yang bermimpi dipukul rata seperti itu misalkan, maka ini tidak benar, ya. Apalagi kadang-kadang ngaku-ngaku mimpi dapat wahyu, mimpi dapat wangsit ritual, mimpi ketemu nabi, ya, padahal dia nggak ngerti bagaimana ciri-ciri nabi. Nah, ini nggak bisa dipercaya. Pernah ada orang ngaku, ya, ketemu nabi. Saya melihat ustaz, ya, melihat di alam mimpi ketemu nabi. Ketika ditanya, gimana ciri-cirinya nabi yang kamu lihat? Ya, dia pakai baju batik, ustaz. Kemudian topinya songkok nasional, sarungan, gajah duduk, ustaz. Ya, habis itu ngerokok. Wah, itu bukan nabi itu. Itu apa? Setan. Ya. Nah, jadi kadang orang itu ngaku-ngaku mimpi, tapi apa? Ya, bohong. Enggak sesuai dengan apa yang dia lihat. Taqwallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.